Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita meneruskan bacaan kita Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Berikutnya beliau sebutkan di sini bab di antara dosa besar adalah al-madzalim fil abdan, zalim terhadap abdan badan, mendzalimi diri termasuk dosa besar. Beliau sebutkan di sini hadis semuanya dhaifun alam. Diterangkan semuanya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tapi sudah cukup bagi kita hadis ini, kisah Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Waktu itu akhirnya Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dan Nabi membenarkan. Ya, pada Nabi SAW beliau mengatakan kemudian inna li jasadika jasadika hakun wa li ahlika hakun wa li rabbika hakun. Sungguhnya di jasadmu itu ada hak, di badanmu ada hak. Karena waktu itu Abu Darda beliau sholat malam terus, mulai dari awal malam sampai pagi. Kemudian di siang hari puasa terus. Sampai istrinya waktu itu ya ini mengeluhkan pada Salman Al-Farisi. Karena waktu itu Nabi mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhu jami'an. Kemudian Nabi mengatakan tadi, sungguhnya untuk badanmu itu ada hak. Demikian juga untuk keluargamu ada hak. Demikian juga untuk Allah Subhanahu wa taala rabbmu itu ada hak. Beliau menyebutkan hadis yang pertama An Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di sini sebutan Imam Abu Dawud. Ya, hadisnya disebutkan dhaif. Disebutkan ilahnya atau ini penyakitnya di sini ada Yaman bin Adi. Ya, di sini adapun yang di sini dhaif karena ada Abdurrahman Al-Afriqi dhaif. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu marfu'an, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu la yaqbalullah minhum shalah. Ada tiga jenis yang Allah SWT tidak menerima dari mereka itu salatnya. Siapa itu? Man amma qauman wa hum lahu karihun. Ini. Seseorang yang dia itu mengimami suatu kaum dan mereka tidak suka. Ini. Adapun lafaz ini disebutkan dalam sahih. Seseorang yang dia itu mengimami kemudian kaumnya itu tidak suka. Disebutkan oleh Imam Syaukani, tidak sukanya itu kembali kepada masalah syariat, bukan kembali kepada apa? Hawa nafsu tidak. Umpamanya ada seorang imam kemudian makmumnya tidak suka karena benci umpamanya, ini tidak dianggap. Ya, ini kembali kepada apa? Kembali kepada perkara syar'i. Demikian juga mungkin sedikit itu tidak diperhatikan. Sebagian berpendapat seperti itu. Imam Al-Khathibi mengatakan, ini seseorang yang mengimami kemudian kaumnya tidak suka, ini adalah yang dia itu tidak pantas untuk sebagai imam. Demikian. Lafaz ini sahih. Kemudian yang kedua rajulun warajulun atas sholat dabaron, seorang laki-laki atau seorang yang mendatangi sholat dalam keadaan dabaron. Wa dabar, dabar itu apa? Ayatiyaha ba'da antakutahu. Mendatangi sholat setelah waktu itu habis. Waktu sholat habis dia baru sholat. Ini. Kemudian warajulun iktabada muhararon, seseorang yang menjadikan budak, seseorang yang merdeka. Ini. Ini yang menjadikan dalil dalam bab ini. Ya, ini mendzalimi badan orang ini yang dia itu adalah orang merdeka kemudian jadikan budak. Disebutkan ada dua makna. Walimah Qutubi, Al-Khathibi dan sebagainya. Seseorang yang dia itu menjadikan orang yang merdeka sebagai budak, bisa maknanya adalah seseorang yang dia itu memerdekakan. Jadi orang ini budak kemudian sudah dimerdekakan. Kemudian dia menyembunyikan bahwa orang ini sudah dia merdekakan. Atau dia mengingkari. Ini mana yang pertama? Atau orang yang sudah dimerdekakan kemudian dijadikan budak. Nah, di sini tadi kita semua telah tahu. Rawi Abu Dawud wa Tabrani bi sanadin jayyid. Beliau mengatakan saya mewakili bin Abdul Wahab, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tabrani dengan sanad yang bagus. Tapi tadi kita sebutkan dhaif karena ada Abdurrahman Al-Afriqi dhaif. Kemudian berikutnya wa Nabi Umamah marfu'an, dari sahabat Abu Umamah marfu'an. Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Di sini dhaif juga karena ada Al-Yaman bin Adi. Sungguh oleh Ibnu Hajar di takrid layyinul hadis. Lemah dia. Marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man daraba jarda dhahri muslim," barang siapa yang memukul punggung jarad, sungguh adalah jarada siyabahu, bajunya dilepas kemudian dia dipukul. Ya. Seorang muslim bighairi haq dengan tidak benar, lagi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjumpai dia atau dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alaihi ghadban, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang ini, memukul orang, ya, seorang muslim dengan tidak benar. Hadisnya adalah dhaif. Sebenarnya adalah termasuk dosa besar seorang yang dia itu mendzalimi badan dia, demikian juga orang lain, ya, dengan tidak benar. Sampai di sini subhanallah wa bihamdih, syukur alhamdulillah. Terima kasih.